Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Joe di Pojok. Nah, hari ini teman-teman gua mau cerita, ya gua keliling-keliling teman-teman. Ternyata gua masih belum bisa lupain. Tapi emang gua gak niat sih teman-teman. Gak tahu ya, apa mungkin guanya capek. Atau guanya emang berharap banyak. Dan gua sih berdoa yang kedua. Karena ya udah gitu. Mungkin kesenangan dia sama yang sekarang itu sementara. Mungkin akhir tahun balik lagi. Karena menurut gua enggak semuanya itu bisa digapai gitu. Ya walaupun gua suka gak jelas, walaupun gua juga suka hilang, sebenarnya ada alasannya tau. Tapi nih, ada tapinya juga. Ya gua jarang komunikasi juga. Mungkin ini efek domino dari yang gue terima pas kecil ya. Gue gak menghakimi orang tua, tapi emang gimana ya, emang gak kayak gitu. Jadi kayak misalnya perlakuan kekerasan itu kan ujungnya itu bisa jadi dua, bisa jadi trauma, bisa jadi hal yang ngebangkitin mental orang itu. Mungkin karena gue juga lemah kali ya, mental gue ya kali. Jadi gue ngerasa, wah, komunikasi, apalagi gue yang pendiam banget nih teman-teman. Ya, kalian kan bisa lihat nih dari gue ngobrol kayak gini, gue pasti orangnya yang pendiam banget, yang gak banyak ngomong. Apalagi misal teman-teman gue tuh orang yang aktif banget di LINE ya teman-teman, di LINE, di WhatsApp tuh gue banyak grup. Apalagi di LINE dulu ada open chat, ada square, gue dulu bisa sampai 100-an gue join. Dan itu benar-benar 180 derajat dari dunia nyata gue. Dimana gue di situ lebih ke happy, lebih ke ngobrol, lebih ke ngebuka sesuatu. Nah itu sebatas di open chat, di grup, di square. Nah, pas pindah ke personal chat itu gue lebih diem teman-teman. Atau ya tergantung lah dengan siapa gue personal chat. Nah, habis itu gue ternyata sadar kalau misalnya yang tadinya kita tuh, oh, kita happy, ini nih dunia gua nih, ternyata dunia online metaverse atau dunia maya itu gak bisa bertahan lama-lama. Karena yang bertahan lama ya ini, dan realnya ya dunia nyata. Dan ya gua tetap ujung-ujungnya gua masih diem, masih orang yang pendiam. Tapi gua bisa ngobrol temen-temen, bisa buat ngobrol. Karena gue masih yang gak introvert banget sih. Bisa dibilang introvert banget, tapi gue masih ada kemauan untuk ngobrol sama orang. Malah gue sebenarnya pengen banget sih temen-temen ngobrol sama orang. Ya cuma kayak dari dalam gue belum siap. Ya belum siap buat ngebuka, masih ada tembok, masih ada jarak defense yang harus gue buat gitu, buat deket. Nah, jadi hal ini juga ngebuat yang awalnya tadi gue, oh ya gue tuh kayak gini, setelah lu nabrak defense atau tembok gue ini dan ya udah menurut gue, oh ya bisa. Yang dalam artian ini loh, ini gue, dan terkadang itu nggak bisa diterima oleh banyak orang karena itu 180 derajat, enggak 180 derajat sih, menurut gue ini 90 derajat perbedaannya, karena masih ada hal-hal yang sama sih, kecuali gue yang obrolannya kalau biasanya ya udah oke gitu. Jadi ya di sini gue ngobrolnya santai-santai, ngobrol nggak jelas, yang toksik kayak gitu-gitu. Yang jadi menjadikan orang tuh buset beda banget. Gue yang ego itu ada di dalam defense yang ada dalam tembok gue. Jadi kalau lu ngelihat gue yang gak berego, ya udah lu masih di dalam tembok gue, masih di luar tembok, lu belum mecahin tembok itu, teman-teman. Ya udah, ya. Dan kalau untuk hal itu, teman-teman, nggak tahu gue sebenarnya bagus apa enggak ya. So, harusnya sih nggak bagus, teman-teman, karena itu jelek banget, itu jelek banget, apalagi kita ke pasangan kita itu. Yang dimana komunikasi itu penting, benar-benar penting, teman-teman. Komunikasi itu benar-benar penting. Ini penting banget. Kenapa penting banget? Karena ini juga nandain loh, ternyata wanita itu butuh validasi. Setelah gue baca-baca, gue baca kesini-sini lagi, wanita itu butuh validasi, butuh kasih sayang secara verbal. Yang menjadikan, oh ternyata kayak gini, oh ini alasan dia kayak gini kemarin, ternyata gue kurang di sini. Dan ya sebenarnya gue juga berintrospeksi diri gue sih, kenapa kayak gitu. Gue nggak langsung menghujat ya. Enggak menghujat juga sebutannya. Gue enggak langsung ngomong, wah oh, ini jahat banget, emang dasar kurang ajar. Nah, enggak kayak gitu juga ya. Tapi gue mikir ke, wah kok bisa gitu. Yang ya udah, tapi mungkin ya sekarang B seneng karena bisa dipost di sosial media dia. Dan mungkin ini kesalahan gue juga, kayak gue sama dia dulu kurang interaksi di sosial media ya. Kayak buat SG, buat ini itu, gue itu baru melakukan itu di akhir-akhir 2023. Dan yang ya udah gue yang pasti ngepost foto dia, nggak ngepost. Dan juga emang kita juga belum pernah ketemu 3 tahun, tapi ya udah orang tua kita kenal. Gue sih nggak tahu ya gue udah dikenal apa belum, tapi gue udah kenalin keluarga, ya udah kayak gitu. Yang ya udah sih nggak apa-apa ya, mungkin karena komunikasi ini tadi ya, guanya juga jadi mungkin jarang di post. Dan dia juga, ih gue pengen banget loh, gue nih nunjukin ke dunia nih, ini loh pasangan gue, apa lu. Nah kayak gitu, mungkin kayak gitu ya, mungkin itu yang dia dapat sekarang. Tapi gak nanti Ya, sebenarnya ini pesan aja sih kalau emang dia dengar sampai habis ya. Mungkin tanya terima kasih. Mungkin nanti lu balik lagi jadi sama gua. Tapi gua pun gak mau, kalau balik pun gak jadi pacaran, tapi gua mau langsung melamar ya. Dan gua serius akan hal ini. Gua harap kita bisa sama-sama lagi. Ya udah. Oke, teman-teman. Dadah. Sekian podcast hari ini. Lumayan banyak. Dadah.